Bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى Dan juga Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakan jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa hadhihi tusamma ayatul mihnah. Ayat ini dijuluki dengan ayatul mihnah, ayat sebagai tes, ayat ujian. Karena untuk menguji kecintaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan bagaimana ittiba'nya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kalau dia cinta sebagai bukti, sebagai dalil, kalau dia cinta adalah ittiba' Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dijuluki ayat ini dengan ayat tes atau ayat ujian, ukuran atau barometer. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, idda'a qawmun mahabbatullah fa'anzalallahu azza wa jal ayat al-mihnah. Satu kaum mengaku-ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayatul mihnah ini sebagai ujian. Ayatul mihnah ini sebagai tes. Apa betul mereka cinta atau tidak? Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Isyaratan ila dalilil mahabbah. Ini isyarat kepada bukti dari mahabbah. Sebab pengakuan saja tanpa bukti tidak diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Bani Israel, kepada Yahudi, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Dan jadi ikrar kalian dari ucapan kalian, dari pengakuan kalian, harus ada bukti. Hatu burhanakum. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan sudah menjadi kaidah fiqhiyah. Sudah menjadi kaidah al-fiqhiyah. Apa itu? Al-bayyinatu lil-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Al-bayyinatu liman? Lil-mudda'i. Hendaklah bawa bukti orang yang mudda'i. Apa mudda'i? mengaku-ngaku. Kalau diterima semua pengakuan manusia walaupun tanpa bukti, ladda'a kullu wahid dama ghairihi au mala ghairihi au kama qala fi riwayah. Kalau saja pengakuan itu diterima semuanya, maka niscaya manusia akan seenaknya mengaku barang orang lain atau mengaku darah orang lain. Mengaku barang orang lain tiba-tiba mengatakan, oh, itu tas saya. Loh, apa buktinya kalau ini tas kamu? Oh, itu buku saya. Apa buktinya? Ini jelas buku saya, tertulis nama saya di sini, dan saya beli dengan uang sendiri. Lebih besar lagi, tiba-tiba masuk rumah orang, keluar kamu, ini rumah saya. Bagaimana kira-kira? Diterima? Wallahi, ini rumah saya, keluar kamu. Loh, yang diperlukan bukan sumpah. Mengapa? Karena engkau yang mudda'i. Mudda'i artinya mengaku-ngaku. Kamu harus bawa bukti. Kamu punya surat tanahnya, punya akte, punya ini, punya itu. Ada bukti enggak? Baik. Al-bayyinatu liman? Lil-mudda'i. Baik. Al-an natakallam fi mudda'il mahabbah. Sekarang kita berbicara tentang orang yang ngaku-ngaku cinta. Aku cinta pada Allah, aku cinta pada Allah. Musyrikin jahiliyah mengaku-ngaku cinta pada Allah. Apa betul kalian cinta pada Allah? Kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, buktikan. Apa buktinya? Ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasul pada mereka, kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi. Karena Nabi yang disuruh. Berdirilah, sampaikanlah, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, ikutilah aku. Idzan hadhihi al-ayah isyaratun ila dalilil mahabbah. Isyarat tentang bukti mahabbah. Wa samaratiha wa faidatiha. Dan juga bukti tentang mana buahnya cinta dan mana faedahnya cinta. Cinta kalau jujur ada dalam hati akan berbuah. Cinta kalau benar-benar ada di dalam dada akan berbuah. Apa buahnya? Buahnya pembuktian. Kalau cinta pada Allah, apa buahnya? Buahnya akan mengesakan Allah, akan memuji Allah, akan berzikir selalu mengingat Allah, akan beribadah kepada Allah, semangat salatnya, puasanya, zikirnya, semuanya dia akan kerjakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Mahabbatan lillah, karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadaliluha wa alamatuha. Maka dalam ayat ini bukti kecintaan, tanda-tanda kecintaan adalah ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa faedatuha wa tafratuha. Apa faedahnya? Apa buahnya? Mahabbatul mursil lakum. Niscaya kalian akan dicintai oleh yang mengutus rasul tersebut. Mursil yang mengutus yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Berarti menggapai cinta Allah adalah dengan mengikuti utusannya, rasulnya alaihi salatu wassalam. Fama lam yahsul al-mutaba'a fala mahabbata lahu hasilah. Maka siapa yang tidak memiliki mutaba'ah, siapa yang tidak mendapatkan sifat mutaba'ah kepada Nabi, fala mahabbata lahu, berarti dia tidak punya kecintaan kepada Allah. Enggak ada mahabbah hasilah, enggak ada kecintaan yang dihasilkan sama sekali. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyah, Demikian pula kecintaan Allah pada kalian tidak didapat muntafiyah. Maka mahabbatuhu lakum muntafiyah. Kalau tidak ngikut Nabi, enggak ngikut sunnah, maka kecintaan Allah padanya tidak ada. Kalau enggak ada kecintaan Allah, pantaskah disebut Habib? Habibullah. La, bukan Habibullah. Mengapa? Allah enggak cinta. Taunya kamu enggak cinta karena enggak ngikut sunnah. Emang kalau enggak ngikut sunnah, Allah enggak cinta. Ayatnya berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan pada mereka, kalau kalian cinta Allah, ikutilah Rasul, niscaya Allah akan cinta kalian. Berarti yang mengikuti sunnah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ." Wahai orang-orang yang beriman, jika di antara kalian ada yang murtad, berpaling dari agamanya, maka Allah akan gantikan satu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka, yang saling merendah sesama orang-orang beriman dan sangat mulia di hadapan orang-orang kafir, terhormat. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan tidak takut cercaan siapapun yang mencerca. Ayat ini di dalamnya ada arba'a alamat. Di dalamnya ada 4 tanda-tanda. Yang pertama, annahum adillatun 'alal mu'minin. Mereka saling merendah, tidak sombong sesama orang beriman. Qila ma'nahu, dikatakan bahwa maknanya adalah ariqa'u, saling lembut satu sama lain. Dari kata raqiq, lembut. Ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi sama mereka. Musbiqina 'alaihim, saling iba, merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Atifina alaiha, saling memperhatikan, saling menyayangi. Itu makna adillatin alal mu'minin. Falamma dhamana adillata hadzal ma'na addahu bi adillatin bi adati ala. Falamma dhamana adilla hadzal ma'na, ketika adillah ini mengandung makna-makna ini, maka disebut dengan kata sambung ala. Qala Atha, berkata Atha rahimahullah, bahwa adillah ala maknanya lil mu'minin kal waladi li walidihi wal abdu li sayyidihi, seperti anak kepada bapaknya dan seperti hamba sahaya kepada tuannya. Menghormati, memuliakan, membela, mendukung, membantu dan seterusnya. Tetapi a'izzatin 'alal kafirin, yakni kal asadi 'ala farisatihi, seperti singa terhadap mangsanya, mengawasi, mencurigai. Kalau berani-berani melawan, diterkam. Itu makna a'izzatin 'alal kafirin. Karena juga didukung dengan makna ayat lain, asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Asyidda' menjelaskan makna aizzah. Aizzah tadi maknanya mulia di hadapan orang kafir. Ternyata ada kalimat asyidda yang maknanya keras, tegas terhadap orang kafir. Sedangkan sesama muslimin, sesama mukminin, rahama, saling menyayangi, saling merahmati. Berarti ini tafsir dari azillah tadi. Maknanya rahama, saling menyayangi. Berarti kita sudah dapat dua tanda, yaitu sikap yang lembut, penyayang sesama kaum muslimin. Yang kedua, sikap yang tegas, keras terhadap orang kafir. Al-thalith, yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bin nafsi wal yadi wal lisani wal mal, berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, nyawanya, tenaganya, badannya, wal yadi dengan tangannya, wal lisani dengan lidahnya, wal mal dan dengan hartanya. Berjuang membela agama Allah, membela tauhid, membela sunnah dengan semua apa yang dia bisa. Binafsihi wa yadihi wa lisanihi wa malih. Wadhalika yuhaqqiq da'wal mahabbah. Semua itu membuktikan pengakuannya kalau dia cinta. Alamatul rabi'ah. Al-alamah al-rabi'ah. Tanda yang keempat. Annahum la ta'khuduhum billahi laumata la'ib. Tidak mempengaruhi mereka cercaan orang-orang yang mencerca. Tidak mempengaruhi mereka cercaan siapapun. Wa hadza alamatu sihhatil mahabbah, dan ini adalah tanda kejujuran cinta. Ini adalah bukti kalau dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu muhibbin akhadahu law ala mahbubihi. Semua orang yang cinta pasti akan mendapatkan cercaan dalam rangka mencintai siapa yang dicintainya. Falaisa bimuhib anal saqifa. Adapun orang, setiap orang yang cinta, ternyata ketika dicerca berubah, berarti memang tidak cinta. Seseorang mengaku cinta pada fulan, ketika dicerca, kamu senang pulang ya? Allah, Allah, sumpah enggak. Malu. Ya berarti kamu enggak cinta memang. Kalau dia benar-benar cinta, tidak peduli seluruh manusia bicara apa. Iya, saya suka dia. Mau apa? Kenapa ketawa? Hah? Pikirnya pacaran kan? Hah? Bukan pacaran. Cinta yang halal. Kamu mencintai ibumu misalnya, mencintai bapakmu misalnya, kamu mencintai saudaramu, atau suami terhadap istri, istri terhadap suami. Kalau kemudian gengsi, ya berarti dia tidak cinta. Kamu suka ya? Enggak, enggak. Oh iya, saya cinta. Mau apa? Mau dalil? Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabba an-nasi ilaik, siapa yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah, istrinya, Aisyah yang paling kau cintai. Gak pakai malu, gak pakai ditutupi, gak pakai gengsi. Baik, sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, maksud saya dari kalangan laki-laki. Minar rijal, abuha. Dari kalangan laki-laki, bapaknya. Itu Abu Bakar Siddiq. Sahabat tadi bertanya lagi, setelah beliau siapa ya? Oh, Setelah itu siapa Rasulullah? Fulan, fulan. Kata sahabat tadi, sungguh saya menyesal bertanya kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kejadiannya Rasulullah SAW sangat baik kepadanya. Sepertinya Rasulullah sangat sayang, sangat cinta kepada beliau. Maka beliau tanya, jangan-jangan aku paling dicintai nih. Ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Malah dijawab istrinya, Aisyah. Ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Abu Bakar, Abu Hal. Terus siapa lagi? Terus siapa? Gak nyampe-nyampe ke dia. Ini Ikhwan Ibn Azzaq menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat sayang, sangat cinta kepada para sahabatnya. Sampai-sampai semua sahabat merasa sangat diperhatikan dan sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nakhtafi bihada al-qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.